السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancam di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, Anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'ad. Ma'asyal ikhwa rahimakumullah, antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah SWT mentakdirkan. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk sholat tarawih. Kita sibuk berbuka bersama. Kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat terawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga kata takbiran, ada terawihnya. Memang gak ada terawih di masjid, gak ada. Tapi itu tetap sholat malam itu sepanjang tahun, itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau gak bisa 11 ya 9. Kalau gak bisa 9, 7. Gak bisa 7, 5. Gak bisa 5, 3. Gak bisa 3, 1. Gak bisa 1. Ya paling gak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, man sallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia bangun setengah malam. Sholat setengah malam dia. وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum tidak bisa tuh sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadangkala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat terawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah. Kenapa ketika sholat sunnah malah ramai masjidnya, ketika sholat berjamaah sepi? Maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan, dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali. Dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Anda lihat beberapa teman itu di Surabaya bikin kajian di mall. Iya. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka nongkrong apa? Nggak ngapa-ngapain ke mall. Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Nanti supaya tahu kenapa ini ada. Karena kalau diajak ke masjid, nggak datang mereka. Apa mereka buka fanspage-nya Bali Mengaji? Enggak, kayaknya. Kita nggak harus datengin tuh mereka tuh. Tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini, untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insya Allah gak ada di sini. Makanya anak kadang-kadang kurang semangat nyampaikan ini kepada antum. Karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada. Buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan, nggak tenggelam dia di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu, ya juga kebetulan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup. Dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan. Kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita. Dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia, itu hanya pergulatan mencari rezeki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ini kita lihat. Dia kalau mamanya ayam, dari telur, lahir, menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih, mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal, sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin Kita ini sekarang di masjid dekat bandara. Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini, kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas? Sekedar untuk main-main di bandara. Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan. Dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan zakulhai. Kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi, sia-sia. Di surat Al-Qiyamah, ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai khatam insyaAllah di bulan Ramadan. Maka harapan kita, kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak. Karena ada orang yang sampai mati, belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah khatam. Tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamr. Mukmin yang enggak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasulullah sallam, "Ta'muha hulu au thayyib." Rasanya manis karena dia beriman, tapi enggak ada baunya. Sehingga dia tidak bisa mewarnai orang. Tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia enggak punya bau. Di surat Qiyamah, Allah berfirman, "Ayahsabul insan an yutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Sudah diciptakan terus dibiarin. Tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia, dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang menzalimi kita. Umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi. Membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa. Yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakunut fatan min manin yumna. Nih, bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu enggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Dari air mani yang terpancarkan. Itu asal mula diri. Summa kana alaqatan. Fakhalaqa fasawwa. Kemudian dijadikan dari air mani. Bayangkan proses yang begitu panjang. Yang begitu rumit sebenarnya. Tapi kita tahunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Kok tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya. Keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata. Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh. Lalu dikeluarkan. Allah katakan faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bala. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, jadi mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor habis kebakaran, dikatakan ente kembalikan asal. Lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan menghidupkannya. Wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati enggak taubat. Itulah salah satu mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya, engkau mati kafir. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan ini, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran Al-Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya. Tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati gak paham, gak apa-apa sebenarnya. Maksudnya gak dosa selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, Anas bercerita, iza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasulullah SAW mengatakan a'udzubillah, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang baca berapa banyak enggak pernah minta. Ketika firman Allah umumnya kita baca, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Kita enggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihi salatu berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa, an Musa ibn Abi Aisyah, qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang sholat di atas rumah. Kenapa sholat di atas rumah? Wallahu a'lam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam kalau mau sujud salat malam mesti beliau itu nyolek Aisyah. Karena kakinya Aisyah itu membujur gitu, rumahnya kecil enggak cukup. Maka ini orang salatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab antum kalau lihat itu modelnya kayak Ka'bah tuh, kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat, antum jangan sholat di genteng. Sholat ya. Antum gimana mau sujud kalau di genteng gitu. Ini kayak memang ada atapnya, datar gitu. Kana rajulun yusalli fawqa baiti. Wa kana idza qara'a. Dan orang ini biasanya kalau membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani kemudian menjadikannya darah kemudian menjadikannya dua pasangan, bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya, tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu andali. Lalu ditanya nih orang ini. Ini sahabat nih. Yang ditanya sama orang-orang. Kala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan mamanya yang membaca wasini wa zaitun, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau sholat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika sholat fardu? Umpamanya ketika baca subbihisma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika sholat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan tidak perlu. Karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau sholat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam. Baik para jemaah. Allah jalla jalal di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu di Arab Saudi percetakan Al-Qur'anul Karim mencetak terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja. Dan dikirim ke Amerika. Dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih. Dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, Al-Mursalat Urfa. Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifata ahya'au wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia? Yang hidup yang mati. Antum lihat, yang mati di perutnya, yang hidup di atas. Kemudian Allah mengingatkan, alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain wahadainahu najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa ini ngasih kau mata? Orang tuamu? Enggak. Siapa ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepada kamu. Kalau kita mau urut, subhanallah jemaah, yang ada di tubuh kita seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong. Coba aja. Antum kadang-kadang melihat orang lahir sumbing. Langit-langit mulutnya ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir. Kemudian wahadainahu najdain. Kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml Allah mengatakan alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian, Dan kami jadikan siang itu terang benderang sehingga orang bisa mencari maisha, mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud, Namrud tanya, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong. Sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya akan merasa lebih. Sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki. Dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin. Itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan, innal insana la yadgha arra'ahu sama. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya gak butuh. Maka di Namrud, karena dia merasa penguasa, berdebat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Qal ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Kata dia. Sama Nabi Ibrahim tidak diperpanjang debatnya. Enggak mengatakan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah enggak benar nih. Apa kata Ibrahim? Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan. Kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat, kata Nabi Ibrahim. Habu hitam dari kamu. Nabi siapa? Dia itu makhluk. Cuma makhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat di sungai-sungai mengalir dari bawahku. Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Dia hidup lahir mendapatkan sungai-sungai itu mengalir, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Qur'anul Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apa anda? Buat hadiah. Kasihkan kan? Insya Allah. Jamaah, anda mau. Baik. Surah Az-Zariyat. Tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayat itu? Nah, fadhal. Nah, jemaah antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang, insyaallah. Barakallahu fikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu, bukan yang lainnya. Segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu, sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya. Allah udah catat tuh. Makanya ketika antum di perut ibu kan udah dicatat tuh. Rizkinya sampai kapan, kau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, kau nanti bakal menikah, semuanya udah dicatat. Tugasmu apa? Ya budu. Beribadah kepada aku. Ma'uridu minhum min rizqin. Ma'uridu an yut'imun. Kata Allah, aku gak butuh mereka kerja, kasih aku rizki. Ya. Maka itu melihat, ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah. Maka dikatakan la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah tuh darah sama dagingnya. Kalian yang mau motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah. Kalla. Apa yang sampai kepada Allah? Taqwa. Walakin yanaluhu taqwa. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yutimun. Mereka ngasih makan enggak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa dipikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200 ribu untuk berangkat haji? Nah, kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, yang enggak mau berangkat haji, Allah itu enggak butuh sama alam semesta ini. Allah enggak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancurin. Semuanya bakal, kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa Dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Nah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu enggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu enggak ada. Engkau dulu itu enggak bisa berdiri. Jangan berdiri, merangkak enggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu enggak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau enggak sadar bahwasanya ada yang menginginkan keberadaan? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati, fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat, Ustaz. Yang penting kan Islam. Enggak. Yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musalli. Jelas, sholat. Yang gak sholat jangan bicarakan. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena sholatnya asal sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Kemarin ini Ramadan, insyaallah bulannya Qur'an, semua tahu tuh. Apa perintah pertama dalam Al-Qur'anul Karim? Hadiah terakhir yang jamaah. Iqra. Terakhir itu di juz amma itu. Buka Al-Qur'an dari awal ada perintah pertama. Siapa yang tahu? Nah, menjauh situ. Hudan lil muttaqin. Bukan perintah, itu berita. Perintah. Nah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu informasi. Perintah. Apa perintah itu? Laksanakan. lakukan. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Itu informasi. Perintah cuma. Perintah pertama. Masa satu masjid ada yang tahu? Nah, masya Allah, barakallah. Kalau ada hadiah tiga, nak kasih antum semua. Tapi tinggal satu. Itu, antum kalau buka di Al-Quran, awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Quran. Apa yang Allah inginkan dari kita? Kadang-kadang Al-Baqarah itu lewat, tapi kita belum berhenti di perintah. Di dalam Al-Quranul Karim, kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah. Allah kadang-kadang memanggil, ya ayyuhannas. Kadang-kadang memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran, hudan lil muttaqin. Al-Quran, hudan linna. Al-Quran itu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Dan dia petunjuk buat manusia. Panggilan-panggilan ini. Kenapa Allah panggil? Ya ayyuhannas. Supaya yang merasa manusia, dengarkan. Yang merasa manusia. Maka Allah panggil ya ayyuhannas. Dan biasanya orang kalau dipanggil. Masya Allah. Umpamanya di antara kambing-kambing. Dan ada 3 orang di situ. Antum manggil, wahai manusia. Kira-kira noleh enggak dia? Anda bukan kambing. Iya, saya manusia. Gitu. Dia akan noleh. Dan Allah panggil, ya ayyuhannas. Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat Al-Hujurat. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran minadzam. Ya ayuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Terus. Ya ayuhal nas. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah panggil manusia. Awis yang beriman. Lalu manusia dipanggil. Di ayat. Di perintah pertama Allah. Pertama ini Allah katakan ya ayuhal nas. U'budu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah. Beribadahlah. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini, ketika Rasulullah SAW diutus, dan sampai hari ini, masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah, bayangkan. Mereka itu bikin patung. Terus minta tolong. Ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah. Ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita pun kalau dalam perjalanan gak bawa Tuhan. Cari batu. Dapat batu dijadikan Tuhan. Disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan. Tahu. Dia yakin. Cuma untuk media. Mendekatkan diri. Fa'idha wajadna hajaran ahsan min dalik romayna. Kalau dapat batu yang lebih bagus, yang ini dibuang. Yang ini Tuhannya. Nanti dapat yang lebih bagus, dibuang. Pokoknya yang lebih bagus, yang disembah. Kalau tidak ada batu. Kadang-kadang di padang pasir itu pasir saja. Mereka dalam kondisi takut, mereka harus beribadah. Orang itu kapan sih beribadah? Biasanya kalau lagi takut. Fa in lam najid hajaran, kata mereka. Kalau kita enggak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin luluh semen, dikumpulin, lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta diperahin. Summa tufna haulahu. Lalu kita tawaf di sekitarnya. Allah katakan, U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau kalau menyembah Tuhan, Tuhan yang menciptakan engkau. Bukan Tuhan-Tuhan palsu yang disembah. Mereka juga cerita, fa'ilam najid syai'an. Kalau kita enggak punya apa-apa, tapi kita punya kurma, kita tumpuk tu kurma. Lalu kita berdoa. Fa'idha ju'na akalna. Kalau kita lapar, kita makan kurmanya. Tuhannya dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ayat itu, orang-orang itu tidak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal mereka sebenarnya. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tanyakan, bapaknya inti itu siapa yang menciptakan? Apakah Hubal ini menciptakan bapaknya inti? Apakah itu 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ada yang turut menciptakan lalat? Allah Allah kasih percontohan kepada mereka bahwasanya itu sesembahan-sesembahan. Kadang-kadang kan dikasih sesajen. Kata Allah, kalau ada lalat yang datang, mereka enggak bisa mengusir lalat itu. Da'ufat talibu wal maqrub. Tuhan yang disembah tidak bisa mengusir lalat itu. Dan lalat padahal lemah dia. Ma'asyil muslimin rahimahumullah. Andai kata seluruh penduduk Bali berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul. Untuk menciptakan seekor lalat. Wallah gak ada yang bisa. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Tuhannya lalat? Siapa yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan lalat, pantas disembah. Kalau ada. Dan siapa yang menciptakan? Allah. Engkau lihat segala ciptaannya, subhanallah. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian itu menyembah kepada selain Allah, kalian tidak akan mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun. Surga disediakan buat siapa? U'izzat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bisa diingkari, semua manusia itu memiliki fitrah ketuhanan. Ketika ada angin yang datang, dia itu takut. Dia merasa ada kekuatan yang menciptakan dia. Yang seharusnya dia meminta tolong kepada kekuatan itu. Allah katakan, bukti kalau Allah yang pantas disembah. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah ada sesembahan-sesembahan yang pernah turut menciptakan bumi? Wassama'a bina'a. Dan Allah yang menciptakan langit sebagai bangunan yang kokoh tanpa tiang. Antum lihat masjid kita nih. Kita berpikir masjid kita nih kokoh banget. Ada berapa tiang? Ada berapa tiang ya, Ma? Lu cuma berapa kali berapa nih tiangnya begitu banyaknya, langit yang begitu besarnya tanpa tiang. Apakah engkau tidak akan menyembah yang menciptakan langit itu? Maka Allah ingatkan manusia, a antum asyaddu khalqan am sama bana? Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Nah, mudah menciptakan kalian. Penciptaan langit tentunya lebih susah. Langit ini berapa lapis ya, Ma? 7 tingkat. Sab'a samawati tibaq. Kemudian Allah katakan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dia yang menurunkan dari langit, yakni dari awan, Ma. Air. Semua yang hidup ini Allah ciptakan dari air. Dan air itu dari bawah apa dari atas ya? Dari atas. Apa buktinya? Buktinya ketika hujan tidak turun, sumur itu kering. Buktinya ketika hujan tidak turun, sungai-sungai itu kering. Orang tidak menggali. Mereka mencari di atas. Kadangkala mata air pun kering. Tatkala hutan terbakar di Riau, siapa yang mematikannya? Indonesia bekerja sama dengan Singapura, dengan Malaysia untuk mematikan itu hutan yang terbakar, tapi tidak terbakar kecuali tatkala Allah turunkan hujan. Coba kita berpikir, siapa yang menurunkan hujan? Di Indonesia terkenal ada pawang hujan. Ada sohib nih, cerita dia. Dia tanya sama pawang hujan. Mas, kenapa sih kalau musim hujan sampean itu kok tidak nyarang hujan? Apa kata dia? Ya, yik, kalau musim hujan jelas turun hujannya. Tapi kalau enggak musim hujan mungkin kan enggak turun. Bapak, ya kita ini cuma cari duit, kata dia. Enggak bisa pawang hujan itu nolak hujan, datang dengan hujan. Ya. Maka di sini seorang hamba harus yakin kepada pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan. Dan di Indonesia, tauhid hamba itu mulai digeser sedikit demi sedikit. Dengan tayangan-tayangan di televisi. Pernah main layangan dia, Mas? Layangan. Nah, subhanallah, kita gak sadar dulu kalau kita telah berbuat syirik. Kita dari sahib-sahib waktu SD kalau main layangan gak ada angin itu, kita meminta kepada siapa? Bersiul. Angin. Dia cuma gak minta sama Allah cuma. Ini termasuk perbuatan yang seharusnya dilurus. Padahal kau tahu yang menciptakan itu Allah Jalla Jalal. Kemudian kau meminta kepada saya Allah. Maka Allah katakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian ini menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu. Sedangkan engkau tahu. Engkau tahu kalau mereka itu tidak menciptakan dirimu. Siapa yang tidak tahu? Apakah ada orang kafir yang meyakini kalau yang menciptakan dirinya itu adalah patung-patung seperti Hubal, seperti Lata? Mereka. Terus kenapa mereka meminta kepada Lata, Hubal, dan Uzza? Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kita tidak menyembah mereka, melainkan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai perantara buat mereka. Padahal Allah tidak butuh perantara. Kita ketika sholat apa yang kita katakan? Iyyaka ka. Hanya kepadamu. Na'bud wa iyyaka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ada untuk mentauhidkan Allah. Segala fasilitas yang Allah berikan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kembali kepada masa depan anak-anak kita, hati-hati dengan tayangan-tayangan di televisi. Ada sebuah tayangan di televisi yang suka ditonton anak-anak ya. Apa namanya? Avatar. Apa? Al-Fatar apa? Hah? Avatar. Yang anak kecil bisa nguasain angin, nguasain. Nah, subhanallah jamaah. Itu mengajarkan kesyirikan. Dan film-film dari barat ya yang banyak yang hadir di Indonesia, rata-rata pesan yang disampaikan itu tidak ada hari kebangkitan. Itu pesan yang disampaikan kepada kita. Sehingga manusia tidak sadar bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Silakan engkau mengabdi kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan seorang muslim, detik-detik dari kehidupan dia seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di masjid. Allah katakan kepada orang yang habis salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai salat, silakan kalian itu bertebaran di bumi. Jemaah, kita lanjutkan habis salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Setelah sesi pertama itu, insyaAllah kita semua semakin yakin bahwa keberadaan kita di muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita atau yang di luar, itu semua adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Allah berfirman di surat Al-Kahf, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu biasanya menggoda, membuat orang lupa dan lalai dengan perhiasan itu, sehingga dia lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Kata Allah, kami jadikan perhiasan di muka bumi itu untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan semua perhiasan yang ada ini bakal Allah hancurkan. Ketika masa ujian itu selesai, kata Allah Jalla Jalalu, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi, semua Allah akan jadikan menjadi pasir atau debu yang berterbangan. Orang-orang kafir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, nanti bagaimana dengan gunung-gunung? Apakah juga akan hancur? Mereka mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amsa. Mereka bertanya, bagaimana dengan gunung-gunung nanti? Kata Allah, katakan kepada mereka, gunung-gunung ini akan Allah hancurkan rata sama tanah. Enggak ada orang pernah punya rumah di sini, dulu rumah anak, dulu di sini perusahaan, enggak ada. Semuanya akan rata dan hilang tanda-tanda itu semua. Para jemaah, ingat kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, jangan lupa kalau kita hamba Allah. Allah menjadikan ujian terberat manusia itu nafsunya dan iblis yang sudah bersumpah kepada Allah kalau dia akan mencari sahib sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Tidak sedikit di antara umat manusia yang lupa tujuan hidup dia, sehingga kerjanya dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam hanya untuk perut dan yang di bawah perut. Itu aja dia. Sehingga tatkala datang kematian, dia belum mempersiapkan diri untuk hal itu. Tapi kita melihat dalam kehidupan dunia ini, pekerjaan manusia beda-beda, rezekinya beda-beda, kedudukannya beda-beda. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah dalam segala kondisi? Yang jadi dokter, dia mengabdi kepada Allah dengan profesi dia sebagai dokter. Yang menjadi polisi, dia mengabdi kepada Allah dalam posisi dia sebagai polisi. Karena tetap dia polisi itu di dunia. Hubungan dia dengan pemerintah, dia sebagai polisi. Tapi di hadapan Allah, dia adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden yang jadi presiden, dia mengabdi kepada Allah di posisi dia sebagai presiden. Karena presiden itu juga budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang, apapun jabatannya, dia budak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengabdi kepada Allah. Tidak perlu antum iri. Umpamanya seorang iri sama dokter, enak ya. Jadi dokter. Ya enak, banyak pulusnya. Terus ente gimana? Ente pun bisa mengabdi kepada Allah dalam posisi. Tapi seorang mukmin harus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dzuhur bil ujur." Wahai Rasulullah, itu orang-orang yang punya fulus, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Kita enggak punya fulus gimana? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau kalian aku kasih amalan? Kalau kalian amalkan tuh, kalian akan menyaingi mereka. Apa amalannya? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Setiap selesai sholat, kita membaca itu 33 atau 34 kali. Kemudian secara umum kita bertahlil. Kata mereka, senang nih sahabat-sahabat. Karena punya amalan yang bisa menyaingi amalan orang yang punya duit. Apakah orang-orang Ansor kemudian mencukupkan diri? Sudahlah, kita pahala dari sedekah. Enggak. Mereka terus beramal. Sehingga sahabat-sahabat Muhajirin datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor ini ikut-ikutan ngamalkan amalan kita. Rasulullah SAW, Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kemuliaan dari Allah SWT. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada sebuah hadis. Ini hadis sebagai penutup kajian kita. Seorang mukmin, dimanapun dia berada, dia harus bisa mewarnai. Ada di bandara, dia menjadikan bandara itu jadi indah bercahaya. Dia ada di perusahaan, di tempat itu, dia berusaha untuk menyinari perusahaan itu dengan cahaya-cahaya iman dan Islam. Tidak perlu dengki kepada atasan. Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isha Abdul Dinar. Ta'isha Abdul Dirham. Kata Nabi, celaka orang yang menghamba kepada duit. Duit, emas. Celaka orang yang menghamba kepada dirham. Wa Abdul Khamis, Khamisah. Orang ada yang menghamba kepada pakaian. Biasanya ini ibu-ibu. Pakaian terus sampai lemarinya itu tambah lagi. Hidupnya ada model baru beli. Terus. Yang dipikirkan hanya pakaian buat dia. Silakan tuh kata Rasulullah SAW. In u'tiya rabbi. Ini hamba kalau dikasih sama Allah ridha. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia gak dikasih, dia murka. Ada orang-orang seperti itu. Ketika rezekinya lancar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika enggak dikasih, dia murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wantaka. Akhirnya dia berpaling. Yang dulunya biasa ke masjid, gara-gara rezekinya sempit enggak ke masjid. Yang dulunya ikut kajian, gara-gara punya masalah, dia tidak lagi ikut kajian. Itu hamba, yang orang yang menghamba kepada benda seperti itu. Wa idza syika falan saqat. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan kalau dia kemasukan duri, mudah-mudahan enggak bisa keluar tuh durinya, kata Rasul. Rasul doakan keburukan buat orang. Tuba. Terus siapa hamba yang baik itu? Hamba Allah yang dicintai Allah itu siapa? Apakah yang kaya? Apakah yang pejabat yang bisa menolong orang banyak mungkin dengan jabatannya? Kata Rasulullah SAW, Tuba li abdin, akhidin bi anani farasih. Sebuah kebaikan buat hamba yang memegang tali kendali kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ash'ash ra'suhu, mughabbaratin qadama. Rambutnya udah kusut. Kakinya udah berdebu. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia dikasih tugas di penjagaan, ya dia melaksanakan tugasnya di penjagaan itu. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia dapat bagian di belakang, jagain di belakang, barisan belakang, dia di bagian belakang. Dia tidak pernah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melaksanakan tugas dimanapun dia berada. Ini sa'dan lam yu'zan. Orang ini kalau minta izin enggak dikasih izin. Dari rendahannya itu orang. Wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta tolong buat orang lain enggak diterima permintaan pertolongan dia itu. Ini yang baik. Maka antum dimanapun berada, jangan sampai rebutan untuk menjadi yang ada di depan. Rebutan untuk sebagai pembawa acara. Rebutan untuk megang kamera, umpama. Rebutan jadi ketua yayasan. Rebutan jadi bendahara, rebutan. Subhanallah. Dimanapun engkau berada, sudah terima takdir. Laksanakan tugasmu. Karena di sini pun engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku jadi hamba Allah di sini. Kalau memang tugasku ini, terima. Kadang-kadang ada yang mendapatkan posisi yang tidak pernah kena kamera. Selama hidupnya dia, ya Allah, Ustaz, anak ini Ustaz 20 tahun adanya di belakang kamera. Terus kapan anak ada di depan kamera? Ente tuh yang ada di belakang kamera, alhamdulillah. Kalau enggak ada ente, enggak kelihatan tuh Ustaznya. Pahala dia begitu besarnya, jemaah. Subhanallah. Maka dimanapun kau berada, tunjukkan kalau kau hamba Allah. Dan ingat, apapun posisimu, jabatanmu sebagai hamba Allah lebih tinggi daripada posisi dan jabatan. Karena ada orang-orang yang lupa bahwa dia budaknya Allah. Karena dia berada di dalam posisi yang begitu besarnya, kemudian tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai kapan kita menjadi budak Allah? Sampai kapan kita begini dosa? Capek kayak gini sampai kapan? Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus engkau beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai kematian datang. Jangan pernah merasa bangga dengan amal kebajikan. Karena setan tidak pernah berhenti menggodain kita. Setan itu godain kita dari dua cara. Dari syahwat dan syubhat. Kalau orang ini suka dengan syahwat, maka Allah paling maka setan memalingkan dia kepada mengikuti syahwat. Tapi kalau orang ini ahli agama, maka setan enggak mampan kalau dia mengajak orang ini berzina. Mengajak orang ini minum khamr, enggak, orang ini sukanya ke masjid. Ya sudah. Maka setan akan menggoda orang itu lewat syubhat. Sehingga akan teracuni pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam beribadah. Ada yang beribadah berlebih-lebihan. Seperti ingat tiga sahabat. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus. Tidak akan berbuka. Menurut pikiran kita baik. Bagus apa enggak bagus? Ya, orang puasa terus bagus. Yang satu mau sholat malam tidak mau tidur. Dia mau sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi maunya beribadah selama hidupnya tidak menikah. Kalau secara akal pikiran kita bagus, tapi secara syariat ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Tahu kalian nih, aku nih adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kembali kepada beribadah yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mengklaim dirinya adalah paling benar. Bahkan mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut kelompok mereka. Seperti ISIS mungkin sekarang yang kita lihat ya. yang mereka mengklaim pengeboman yang ada di Medina, pengeboman yang di Jeddah, mereka melakukan itu. Mereka benar-benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dahulu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yatrukuna ahlal awsa wa yaqtuluna ahlal islam. Mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala dan mereka membunuh orang-orang Islam. Ini salah satu syubhat syaitan. Anda pernah mendengarkan salah satu telepon antara orang ISIS sama temannya. Apa kata dia? Syub, kata dia, membunuh kalian ini lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Karena kalian mustah semua. Dan orang yang mustah halal jarang. Itu yang mereka lakukan. Dan ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan kepada berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ibadah yang benar, menjadi hamba Allah yang benar adalah tetap di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan agama. Ada mulai kelompok-kelompok yang meremehkan Islam, meremehkan Al-Qur'an. Bahkan mereka ada di antaranya yang menghalalkan LGBT. Nah, kita bicara ulama ini. Seorang mengatakan, ini Profesor Tafsir. Dia mengatakan, LGBT itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau ada pemaksaan. Iya. Terus bagaimana kisah Nabi Lut? Ya itu, Nabi Lut itu karena ada pemaksaan mereka itu. Kalau suka sama suka gak apa-apa. Bahkan ada yang menulis, na'udzubillah. Sampai saya itu malu menyebutkan. Mereka mengatakan, ya lesbian, homo, gak apa-apa. Itu kan ciptaan Allah. Itu kan takdir Allah juga. Na'udzubillah. Terus apa? Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Maka ada yang berlebih-lebihan ke sana. Sama itu termasuk syubhat. Sehingga mereka menganggap agama tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan ini. Menganggap semua agama sama. Tidak. Islam adalah agama yang toleransi. Islam agama yang menghargai orang lain. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallah. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu. Barang siapa yang cari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Dan ana mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Salah satu kelebihan pertanyaan yang tertulis ini enak, jemaah. Kalau ustaznya enggak bisa jawab, enggak dibaca. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah SWT? Kenapa sih jemaah? Ada orang yang masih menyingkat ujian buat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak orang mengatakan, "Ya, YTH Ustaz Syafi." Nah, memang sekarang ini alhamdulillah sarana sudah mudah menuju ke Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan di catatan timbangan kebaikan itu. Di rapor kita nanti kita akan dapatkan. Kalau yang kita tulis SWT, yang ada di rapor apa? Ya SWT. Apa yang kita tulis itu yang akan kita dapatkan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam dari surga, Allah mengatakan, "Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan di ayat lainnya, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kata Allah, kalau datang hidayah kepada kalian nanti. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam. Yang ngikutin hidayah itu maka hidupnya akan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Apa hidayah yang Allah turunkan? Allah utus para nabi. Maka beribadah tidak sembarangan. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabi. Lewat itulah kita beribadah. Sehingga Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, Allah tidak akan menerima amalan sampai amalan itu jadi benar dan baik. Benar dan baik. Benar itu dari mana kita tahu? Dari mana jemaah? Benar itu karena ada tuntunannya. Umumnya kenapa kita salat zuhur 4 rakaat? Ustaz, mungkin salat zuhur 4 rakaat itu kalau masjidnya enggak pakai AC. Kalau pakai AC kan kenapa enggak 8 rakaat? Kita kalau pakai akal kita kan gitu. Kan lebih banyak lebih baik. Salat subuh. Oke lah Ustaz, salat subuh itu kan Nabi dulu kan bacaannya panjang-panjang 2 rakaat. Sekarang imamnya cuma baca kulhu sama kulun falak. Masa 2 rakaat juga? Kita berpikir, dibikin aja 6 rakaat. Nah, kalau secara asal mungkin itu baik. Tapi tidak benar. Baik itu ikhlas lillahi ta'ala. Benar itu mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Allah sebutkan di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Celaka buat orang-orang yang salat. Siapa sih? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dengan salatnya. Lalai ini dalam artian menunda-nunda waktunya. Salat zuhur pas waktu asar. Salat asar pas waktu maghrib. Tidak sesuai dengan syariatnya. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alladzina hum yura'un. Di sini dia riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka syarat diterimanya amalan itu syahadat kita. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Engkau kan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya udah, kenapa kau beribadah untuk yang lainnya? Itu ikhlas. Syarat yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena engkau bersaksi ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alim bissawab. Dalam melaksanakan sholat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat sulit, ya, Mas. Karena khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang sangat mahal. Kan? Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Allah menjelaskan agar kita sholat khusyuk itu ada pemanasan sholatnya. Qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadangkala kita mau sholat wajib masih ngobrol sama sahib. Jadi tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Sholat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk sih? Baru. Kalau jual itu susah memang. Maka kita harus persiapkan. Ada yang pemanasan tadi. Sholat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Karena kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kadang tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi yang kadang-kadang imamnya nangis. Ya nangis. Habis sholat ini saya nangis saja. Ini kenapa sih nangis? Gak tahu, imamnya nangis. Itu juga enak. Kan ada orang-orang yang terharu ya. Dia itu nangisnya terharu aja dia. Bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk. Dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kadang memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk. Membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya. Rasulullah SAW bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam. Tidak satu. Bervariasi. Kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita ini, anak mau baca yang ini. Umumnya ketika sujud. Allahumma laka sajadtu. Apa dosa? Karena dia baru ngapalin nih. Tapi kalau subhanallah rabbiyal a'la. dia sambil mikir sepedanya, anu subhanarabbil a'la, ewah dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya, umpamanya. Antum mulai hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wadduha. Antum Allahu Akbar itu wadduha. Wadduha. Itu tapi itu menyebabkan antum mengingat hadir dalam salatnya. Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu, coba tanya Abu Syaikh, tadi interokat pertama kedua baca surat apa? Surat akhir. Kadang-kadang dia lupa. Karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan-bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yadayhi." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya, wala an yamini di kanannya enggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian salat berjamaah ke masjid itu termasuk imam bantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh. Tapi kalau untuk salat di rumah, kadang-kala Allahu Akbar, tinggung. Ya Allah, apa ini datang? Baru salih sudah. Baik, barakallahu fikum. Dan saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di suatu ruangan, di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan? Gak boleh. Makanya para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja. Dulu itu kan umat Islam ketika mereka menaklukkan negeri-negeri Nasoro, mereka sampai ke Palestina, itu gak mau Umar bin Khattab. Ketika disuruh sholat di gereja, ada gereja kuno di situ, malah Umar sholat di luarnya. Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Tidak ada tempat, kecuali itu yang disediakan untuk sholat Jumat umumnya. Ini di negeri non-Muslim. Umat Islam mau sholat Jumat. Maka sunnah ulama mengatakan ditutup semua patung-patung itu. Harus gitu. Tapi lebih baik cari tempat lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya ilmu yin? Yin. Yin and yang. Yin and yang. Apa nih? Kepercayaan Cina yang bisa melihat karakter serta kekuatan dan kelemahan seseorang berdasarkan tanggal lahir dan waktu lahir. Subhanallah. Ya ini tidak jauh dengan ilmu Jawa sebenarnya. Iya kan? Di Jawa itu ada. Mungkin kalau di Jawa itu yen and yong. Biasanya ada hono coroko apa gitu kan. Jawa itu mereka juga punya di Jawa itu. Mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya, kemudian dilihat pula apa? Kalau yang sering kan ada Scorpio, ada bintangnya seperti itu dilihat. Nggak boleh kita melakukan hal itu. Kecuali memang Allah menjadikan itu sebab. Mengetahui karakter orang itu mungkin dari wajahnya. Ada yang orang melihat wajah orang kalau kayak gini nih kelihatan tuh. Kayaknya pelit nih kalau dari jauh kelihatan. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Itu firasat sebenarnya. Ada ilmu firasat. Itu gak masalah. Kita melihat perasaan acuh gak enak kayaknya sama orang ini. Kadangkala kita mau bisnis sama orang. Ngelihat dari jauh. Kayaknya gagal ini. Iya. Firasat itu udah enak. Bukan karena tanggal lahirnya. Apa orang kalau mau bisnis ditanya itu tanggal lahirnya berapa? Nah. seperti itu. Wallahu a'lam, itu yang Anda ketahui. Jadi enggak ada ilmu yang seperti itu. Itu bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Apalagi kalau untuk mengetahui karakter seorang, ya kita bisa kirim orang mempelajarinya dari akhlak dia, dari perilaku dia. Tapi kalau dari tanggal lahir, wallahu a'lam. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung? Subhanallah. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah? Ada syariat hijrah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah dari Mekah, karena di Mekah gak kondusif. Habasyah juga negeri kafir, tapi lebih ringan godaan untuk agama mereka, lebih ringan. Tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Jadi murtad dia. Padahal dia awalnya muslim. Karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita, banyak anak itu yang merantau. Sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin cuma ketika mudik, ya Ustaz, anak susah, nasihat orang tua. Ini berapa kali nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik, seminggu. Seminggu sama ente, setelah itu 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu, Al-Auza'i, Ibn Rahuyah, apa Al-Auza'i? Satu antara dua orang ini. Ishaq Ibn Rahuyah, insyaAllah. Ketika itu dia di Lebanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia. Ditanya, ente dari mana? Dari Tastur. Tastur itu daerah Iran sana, Iran-Irak sana. Ditanya, ente muslim? Iya, anak muslim, kata dia. Orang tua ente masih majusi. Anak meninggalkan dia masih majusi. Apa kata gurunya ini? Dia mengatakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih, suruh pulang. Ya udah pulang. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia. Padahal beda agama. Itulah Islam. Islami Allahu Akbar. Walaupun kafir orang tuanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir. Memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala tuti'huma, kata Allah. Tapi tetap engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Maka ayah ini bingung lihat anaknya merawat. Ayah tanya, anakku, agamamu ini agama apa sih? Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayangkan. Itu kadangkala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama. Dari sunnah. Sehingga yang mudah. Coba kita kumpul sama dia. Atau orang tua kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik. Atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik. Mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyaratkan hijrah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya? Kampungmu ini, kampung gak benar. Kau harus hijrah. Kalau ingin benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya. Ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada tiga tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan Asma'ullah Al-Husna. Seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Riyasi. Dua kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan Asma'ullah Al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu enggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan, Dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Enggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid. Ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Enggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda gak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, gak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya gak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai yang kita datangin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan guru, ku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau miknya, mik besok anak mau ujian, mik doakan anak mik ya. Mik anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu yang masalah. Itu termasuk tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasulullah SAW. Minta doanya Abbas. Minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas. Dipanggil Abbas, sini. Kau doa minta sama Allah buat kita. Berjuang. Tidak apa-apa itu jaman. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita tidak mau berdoa. Ente kenapa tidak minta? Wallah, ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni pasti Allah kabul. Kau minta. Jangan tak. Iya. Satu pertanyaan terakhir mungkin jamaah ya. Nah. Ustaz, dulu saya kerja di tempat riba. Sekarang saya ingin tobat. Tapi saya bingung cara membersihkan harta yang saya beli bercampur antara uang halal dan riba. Tolong penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi riba harta haram ini ada dua macam. Ada yang barangnya haram. Ada yang cara mendapatkannya haram. Barangnya haram itu seperti barang curian. Kita nyuri sampai mati itu barang haram milik orang. Bagaimana dengan yang dulu kita mendapatkannya dengan cara yang haram, pemirsa? Itu udah tobat nih. Mau dikembalikan ke siapa? Nah, bisa dikembalikan ke siapa-siapa. Memang itu bukan barangnya orang. Itu bukan barangnya orang. Hanya caranya dia. Ya. Tapi kalau umpamanya itu milik orang jelas, seperti riba. Orang umpamanya menganakkan uang. Membungakan uang, meribakan 1 juta, dia tahu nih kelebihannya punya orang, dia balikin. Tapi kalau dia nggak tahu, Ustaz nggak tahu, Ustaz, anak cuma kerjanya dulu di tempat riba, jadi dia nggak tahu mana barang yang halal, yang haram ya, yang seperti ini hendaklah banyak-banyak bersedekah ya, banyak-banyak bersedekah dengan niat membersihkan dirinya dari yang haram-haram. Karena nggak tahu barang yang haram itu yang mana. Kalau tahu ya itu kita berikan. Tapi kalau sudah bercampur, ya banyak-banyak bersedekah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.